اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله. Siapa lagi yang boleh lebih zalim daripada orang melarang beribadah di rumah Allah? Hadis tentang qabliyah maghrib sahih. Pertama, baina kulli adzanain shalah, antara azan dan iqamat ada salat. Salat maghrib itu ada enggak azan? Ada tak iqamat? Maka ada qabliyah. Ma min mafruḍatin, setiap salat fardu pasti didahului dua rakaat. Salat maghrib itu fardu atau sunat? Fardu, maka ada dua rakaat. Hadis yang ketiga, Nabi masuk ke masjid, Nabi melihat sahabat sholat menghadap ustuan. Nanti bapak ibu kalau duduk di taman rawah, tengok ada tiang tulisannya di atas ustuan. Mereka sholat menghadap tiang. Nabi tak larang, Nabi diam menunggu selesai. Maka hadis tentang qabliyah maghrib kuat. Mengapa banyak mazhab Syafi'i tidak membuat? Karena takut orang sholat iqamat tak jadi-jadi, akhirnya maghrib habis gara-gara yang sunat yang wajib tinggal. Itu sebab, bukan karena tak ada dalilnya. Imam Syafi'i tahu ada dalilnya, Imam Ahmad bin Hanbal tahu ada dalilnya. Lalu di mana jalan tengahnya? Win-win solution, buat kertas. Ini yang kami lakukan di masjid sekolah kita. Azan ke iqamat 5 menit. Win-win solution, print tempel di masjid. Siapapun yang datang terlambat salah sendiri, asal sudah 5 menit, tin, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Selama ini sebelum pengajian ada yang mau iqamat takut, karena yang terlambat ini tak tanggung-tanggung. RW, RT, ketua masjid, ustaz, itu yang terlambat itu. Yang lain-lain cepat datang. Dia mau nanti diputus subsidi, dicabut visa. Maka jalan tengah, ditempel 5 menit, teng, tak ada tawaran iqamat. Adapun menghapus qabliyah sama sekali tak bijaksana. Nanti di ajaran mereka nanya, pernah qabliyah maghrib? Tak pernah.